kau terlahir dengan semangat yang tak terkira. Pengorbanan selama ini tak akan pernah menjadi nyata. Tak usah pikirkan yang terjadi nanti.